اللهم بارك لنا في شيخنا وانفعنا بعلمه يا ارحم الراحمين، واغفر له ولوالدينا والحاضرين والمسلمين اجمعين. قال الامام قال ابن مسلم رحمه الله تعالى في كتابه كتاب الصلاه المتاخرين وقصرها، باب استحباب تفضيل القراءه في صلاه الليل. قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن نمير وابو معاويه وقال حدثنا زهير بن حرب واسحاق بن ابراهيم جميعا عن جرير كلهم عن الاعمش وقال حدثنا ابن نمير واللفظ له. قال حدثنا ابي قال حدثنا الاعمش عن سعد بن عبيده عن المستورد بن الاحنف عن صله بن الزبر عن حذيفه رضي الله عنه قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فافتتح البقره فقلت يدفع عند المائده، ثم مضى فقلت يصلي بها في رفعه، فمضى فقلت يرفع بها، ثم افتتح النساء فقراها، ثم افتتح ال عمران فقراها يقرا مترسلا اذا مر بايه فيها تسبيح سبح، واذا مر بسؤال سال، واذا مر بتعود تعود، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحو من قيامه، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قال ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الاعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه. قال وفي حديث جرير من الزيادة فقال سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد. وقال حدثنا عثمان بن ابي شيبه واسحاق بن ابراهيم كلاهما عن جرير قال عثمان قال حدثنا جرير عن الاعمش عن ابي وائل قال قال عبد الله صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطال حتى هممت بامر صوت. قال قيل وما هممت به؟ قال هممت ان اجلس وادعه. وقال حدثناه اسماعيل بن الخليل وسويد بن سعيد عن علي بن مسهر عن الاعمش بهذا الاسناد مثله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزد علما، اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Kita masuk pada bab yang baru, bab yang ke-135, bab istihbabi tatwilil qira'ah fi salatil layl. Anjuran memperpanjang bacaan di dalam salat malam. Yakni membaca surat atau bacaan yang panjang di dalam salat malam itu adalah disunatkan. Dengan sanadnya kepada Hudzaifah. Qala sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzaata lailah. Aku salat pada satu malam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faftataha al-baqarah. Lalu beliau memulai pembacaan Al-Baqarah. Ini maksudnya setelah Al-Fatihah dibaca surah Al-Baqarah. Faqultu, lalu aku mengatakan yarkau 'inda al-ma'idah. Beliau akan rukuk ketika membaca ya ya ya qa'id al-mi'ah. Aku mengatakan bahwasanya Nabi akan rukuk ketika selesai membaca 100 ayat. Summa mada. Nabi melanjutkannya lebih dari 100 ayat. Summa qultu, faqultu, lalu aku mengatakan yusalli biha fi rak'ah. Aku mengatakan bahwasanya Nabi kayaknya sholat dengan surat Al-Baqarah lengkap dalam satu rakaat ini. Maknanya dhanantu annahu yusallim biha fiqassimuha ala rak'atain. Yani aku mengira bahwasanya maknanya dia akan salam dari dua rakaat ini dalam dibagi surat Al-Baqarah ini untuk dua rakaat. Wa arada bi rak'ah as-salah bi kamaliha. Dimaksud dengan yusalli biha fi rak'ah maksudnya fi shalah. Dia salat dengan surat Al-Baqarah ini fi rak'atin ay fi salatin. Jadi dalam salat. Maksudnya surat Al-Baqarah akan dibagi menjadi dua rakaat. Wa hiya rak'atani, yaitu dua rakaat. Falabudda min hadha ta'wil, harus ditafsirkan seperti ini. Fantazim al-kalam ba'dahu, maka perkataan setelahnya akan menjadi, redaksi akan menjadi baik. Wa ala hadha qawlu thumma madha, yani perkataan yang kemudian melanjutkan maknanya qara'a ma'azamaha bihaythu ghalaba 'ala dhanni annahu la yarka'u rak'at al-ula illa fi akhir al-baqarah. Yani summa madha, kemudian beliau melanjutkan maksudnya perkiraanku bahwasanya beliau akan rukuk pada rakaat pertama untuk rakaat pertama di akhir surah Al-Baqarah. Wa hina idzan qultu yarqa'u rak'atul ula biha fajawaza waftataha an-nisa. Sehingga pada saat itu aku mengatakan beliau akan rukuk untuk pertama, kemudian dilanjutkan dan dimulai surat ya An-Nisa. Famadha. Lalu beliau melanjutkan bacaan Al-Baqarah ini, faqutu yarqa'u biha. Boleh jadi dia akan rukuk ketika di akhir surah Al-Baqarah. Thumma iftataha an-nisa faqra'a. Jadi setelah surat Al-Baqarah dia baca, dia pindah mulai membaca surat An-Nisa. Thumma iftataha Ali Imran faqra'a. Kemudian dari surat An-Nisa beliau pindah lagi ke surat Ali Imran, beliau mulai lagi. Qala Qad'iyat, Qad'iyat mengatakan fihi dalilun, fihi dalilu man yaqul anna tartib as-suwar ijtihad min al-muslimin hina katabul mushaf. Di dalam cara Nabi membaca dalam membaca surat ini, beliau memulai surat Al-Baqarah, kemudian surat An-Nisa, kemudian kembali kepada surat Ali Imran. Maka ini menunjukkan kata Qad'iyat, dalil bagi orang yang mengatakan bahwa susunan surat-surat di dalam Al-Quran itu adalah ijtihad dari kaum muslimin, yang ijtihad dan sahabat. Hina katabul mushaf, ketika mereka menulis mushaf. Wa annahu lam yakun dhalika min tartibin nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi itu belum atau tidak menjadi sunat dari Nabi. Ini Al-Baqarah, Al-Imran, kemudian An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya. Qadiyat mengatakan ada orang yang mengatakan bahwa sunat ini ada ijtihadnya sahabat di dalam menyusun surat. Bal wakalahu ila ummatihi ba'da. Malahan Nabi SAW menyerahkan hal itu kepada umatnya setelah beliau wafat. Qal qad iyad mengatakan wa hadha qawlu malikin wa jumhur ulama. Ini adalah perkataan Imam Malik dan mayoritas ulama yang mengatakan bahwa menyusun susunan surat-surat di dalam Al-Quran itu adalah ijtihadnya sahabat. Waktar al-Qadi Abu Bakar Baqilani, pendapat ini dipilih oleh Qadi Abu Bakar Baqilani. Dia mengatakan qala Ibn Baqilani huwa ashahhul qawlaini ma'ihtimalihima. Itu adalah pendapat yang terkuat dari dua pendapat, ya. Sementara mungkin boleh jadi itu adalah ijtihad sahabat, boleh jadi itu adalah boleh jadi tidak. Qala walladzi naqulu anna tartib as-suwar laysa biwajibin fil kitabah wala fis salah wala fid dars wala fit talqin wa ta'lim wa annahu lam yakun min an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi dhalika nass wala hadd tahrum mukhalafatuhu. Yang kita katakan bahwa susunan surat-surat dalam Al-Quran bukanlah wajib di dalam penulisan. Jadi kalau kita menulis Al-Quran tidak wajib dengan susunan suratnya seperti itu. Wala fi shalah, tidak juga dalam salat. Tidak juga di dalam pelajaran, tidak juga di dalam mentalkinkan dan mengajarkan Al-Quran. Jadi misalkan mau menghafalkan Al-Quran kepada anak-anak, tidak mesti harus dari Al-Baqarah dulu, kemudian Ali Imran, kemudian An-Nisa. Boleh dari belakang An-Nisa, An-Nas, Al-Falaq, kemudian apa yang bisa. Wa annahu lam yakun minan nabi fi dhalika nass, bahwa dalam perkara ini tidak ada satu nas pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang susunan surat-surat dalam Al-Qur'an. Wala haddun tahrum mukhalafatuhu, tidak juga ada batas di mana haram untuk menyelisihinya. Lidzalika ikhtalafa tartib al-mushahif qabla mushaf Utsman. Maka oleh karena itu susunan surat-surat di dalam mushaf-mushaf sebelum mushafnya Utsman berbeda-beda. Mungkin sama Ibnu Mas'ud susunannya berbeda, sama Ibnu Abbas berbeda lagi, ya, ditulisnya atau yang lain. Qal wastajaza Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ummatu ba'dahu fi jami' al-asar tarku tartib as-suwar fi as-salah wa ad-dars wa at-talqin. Lalu dia mengatakan bahwa Nabi dan umatnya setelah beliau di seluruh masa membolehkan untuk tidak menyusun dengan tertib bacaan tertib surat-surat di dalam sholat. Artinya seorang kalau ingin sholat boleh dia memilih surat mana, surat A kemudian. kemudian surat B, setelah itu misalkan kalau misalkan mau misalkan mulung, kemudian mau bersalat setelah itu, berarti dia tidak tersusun. Kalau susunnya dari kita sekarang kan mulung, kemudian apa namanya al-qalam, ya itu bersusun. Tapi boleh tidak tersusun surat qul ayyuhal kafirun, kemudian surat baca surat An-Nas setelah itu tidak tersusun, ya boleh. Begitu juga dalam belajar, begitu juga dalam mentalkinkan surat atau Al-Quran untuk menghafal. Qala wa amma ala qawli man yaqulu min ahli al-ilmi anna dhalika tawqifi min an-nabi haddathahu lahu kama istaqara fi mushaf Utsman. Adapun orang yang mengatakan bahwa dari kalangan ulama bahwasanya itu adalah tawqif. Tawqif maksudnya itu ada teksnya dari Nabi, ya contohnya dari Nabi. Haddadahu lahu, di mana Nabi membatasinya, yakni misalkan surat ini setelah surat ini. Kama istaqar fi mushaf Utsman, sebagaimana sudah ada pada susunan di dalam mushaf Utsman yang sekarang ini yang kita baca itu adalah susunan yang sesuai dengan mushaf Utsman. Wa in ikhtalafu wa inna ma ikhtalafa al-mushahif qabla an yablughu at-tawqif wal 'ard al-akhir. Ada saja terjadi perbedaan mushaf, susunan dari mushaf-mushaf itu sebelum sampai kepada mereka ketetapan dari Nabi dan sebelum 'ard al-akhir, yaitu presentasi yang terakhir. Ya. Fayata'awwal qira'atahu an-nisaa' awwalan tsumma al-imraan huna 'ala annahu kana qabla at-tawqif wa at-tartib. Maka mereka menafsirkan bahwa bacaan surah An-Nisa' setelah itu adalah al-imraan, ini sebelum penetapan dari Nabi. Wakan hatan suratani hakadha fi mushaf al-Ubay. Dua surat yang seperti ini susunannya di dalam mushafnya Ubay, Ubay bin Ka'ab. Qala wala khilafa annahu yajuzu lil musalli an yaqra fi raq'atani suratan qabla allati qara'aha fil ula. Beliau mengatakan tidak ada perbedaan bolehnya seorang yang salat untuk membaca pada rakaat kedua sebuah surat sebelum membaca qabla allati qara'a fil ula, boleh dia membaca surat sebelum surat yang dia baca di rakaat pertama. Misalkan kalau seandainya di dalam rakaat pertama dia membaca misalnya qul ya ayyuhal kafirun, boleh pada rakaat kedua dia membaca al-ma'un. Ya, seharusnya kalau dia urutannya al-ma'un dulu, kemudian setelah dari al-ma'un adalah qul ya ayyuhal kafirun, walaupun sebelumnya al-kautsar, tetapi susunannya dulu dahulukan yang belakang-belakang. Tapi boleh kalau seandainya seorang membaca pada rakaat kedua surat sebelum dari surat yang dia baca pada rakaat pertama, maka hukumnya adalah boleh. Wa inna ma yaqra'u dzalika fi raka'ah, hanya saja dibenci kalau dibaca dalam satu rakaat. Misalnya ketika dia sholat satu rakaat dia baca misalkan qul ya ayyuhal kafirun, setelah selesai dua qul ya ayyuhal kafirun balik dia ke belakang, ya seperti seperti anak-anak kecil yang menghafal di luar sholat. Surat Nisa dulu, surat An-Nas dulu, kemudian Al-Falaq, kemudian Al-Ikhlas, kemudian Tabbat Yada, ya, kemudian An-Nasr, ya, Idza Ja'a Nasrullah. Kalau dalam sholat satu rakaat itu dibenci, makruh hukumnya. Ya. Wa liman yatlu fi ghair shalah. Ya, juga bagi orang yang membaca di luar sholat. Qal wa qad abahu ba'dhu, sebagian mereka ada yang membolehkan. Wa ta'awwala nahy as-salaf 'an qira'atil Qur'an maqusan 'ala man yaqra min akhir suwar ila awwaliha. Maka ditafsirkan larangan salaf tentang membaca Al-Qur'an terbalik, yaitu siapa yang membaca dari akhir surat ke awal surat. Maksudnya gimana? Dia baca ayatnya terbalik, dari ayat belakang dulu, terakhir, kemudian sampai ke depan. Ya, ini dilarang oleh para salaf. Wala khilafa anna tartib al-ayah kulla suratin bitawqifi min Allah ta'ala ala ma hiya alaihi al-an fil mushaf. Tidak ada perbedaan di kalangan ulama bahwa susunan ayat-ayat di dalam surat itu adalah ketetapan dari Allah. Ya, seperti apa adanya sekarang di dalam mushaf. Wa hakadha naqalat ummah, begitulah dinukilkan oleh umat. An-nabiyya hadha akhir kalam qadhiyya. Ya, begitu yang dinukilkan oleh umat dari nabinya. Nah, ini adalah akhir dari perkataan qadhiyya. Jadi intinya begini. Susunan ayat di dalam sebuah surat itu tauqifiyah. Ketetapan dari Allah. Tidak boleh kita membaca Al-Fatihah misalkan dari ayat ke-7 dulu, kemudian ke-6, kemudian ya ke-5, ke-4, ke-3, ke-2, ke-1. Tidak boleh. Harus dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Begitu juga dalam surah Al-Baqarah. Ya, tidak boleh membaca ayat belakang dulu kemudian berikutnya nyonsong, karena itu adalah tauqifiyah. Adapun masalah penertiban surat, maka pendapat yang terkuat dari ulama dia adalah ijtihad sahih. Maka oleh karena itu boleh membaca surat di dalam sholat pada rakaat pertama, ya, adalah surat setelah rakaat yang kedua atau sebaliknya, artinya tidak ditertib. Hanya saja tadi kalau seandainya baca dalam satu rakaat adalah di tertib. Ya, kemudian kita sudah mendapatkan mushaf Utsman, itu sudah menjadi seperti ulama sudah sepakat untuk menerima mushaf Utsman dan tertib yang ada di dalamnya. Baik, kemudian semuftataha Ali Imran, kemudian beliau memulai bacaan Ali Imran. Faqara'aha, beliau bacanya yaqra'u mutarassilan. Beliau membacanya pelan-pelan. Wa idza marra bi ayatin fiha tasbihu sabbaha. Apabila beliau melewati sebuah ayat yang di dalamnya ada tasbih, beliau bertasbih. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Apabila dia melewati sebuah ayat di dalamnya ada permohonan, beliau bermohon. Wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwad. Apabila beliau melewati sebuah ayat di dalamnya ada ta'awud, yakni berlindung, maka beliau berlindung. Imam Nawawi mengatakan fihi istihbab hadhihi al-umur li kulli qari'in fi as-salati wa ghairiha. Dalam hadis ini menunjukkan dianjurkan perkara-perkara ini pada setiap orang yang membaca, baik dalam sholat atau di luar sholat. Jika dia membaca ada di dalamnya tentang surga, memohon dia masuk surga. Apabila dia di situ ada tentang apa berdoa, dia berdoa. Apabila ta'awud, dia berta'awud. Apabila apa namanya melewati tentang azab api neraka, beliau berlindung, memohon perlindungan dari Allah. Ya. Wa madhhabuna istihbabuhu lil imam wal ma'mun wal munfarid. Madhhab kita itu madhhab Syafi'i, dianjurkan hal itu bagi imam, bagi ma'mum, dan bagi orang salat sendirian. Jadi ketika dia melewati ayat, dia subhanallah. Antara setelah dia membaca ayat dengan ayat berikutnya. Ya. Contoh misalkan ketika surah Ali Imran, subhanaka wa qina adzabannar. Lalu dia berkata subhanallah. Ya, diiringi dengan tasbih setelah dia membaca ayat tersebut. Dan dia waqina adzabannar, berarti di situ ada ta'awudz. Maka dia juga memohon agar dilindungi dari api neraka. Ya, jadi ada selingan. Ketika kita baca Al-Quran, misalkan kita membacanya ada tentang permohonan masuk surga, kita memohon agar dimasuk ke surga. Kalau seandainya ada tentang ta'awud, kita bertawud juga. Ya, begitu dianjurkan untuk seperti itu. Jadi ini menuntut kita untuk bisa paham dengan apa yang kita baca. Karena kalau kita baca tidak paham, ya kapan kita bertasbih, kapan kita memohon, kapan kita berta'awud. Maka tentu juga bagi kita yang tidak bisa paham bahasa Arab, berarti setelah membaca satu surat, satu ayat, lalu kita baca terjemahannya, ini apa nih maknanya. Setelah kita tahu maknanya, baru kita mau bertasbih atau mau berta'awud atau mau memohon. Kalau tidak, ya tidak bisa kita mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi ini. Kemudian summa raka'a faja'ala yaqulu subhana rabbiyal 'adzim. Kemudian beliau ruku, beliau mengucapkan subhana rabbiyal 'adzim. Fa kana ruku'uhu nahwa min qiyamihi. Rukuknya mirip dengan berdirinya. Lama itu. Berdirinya berapa lamanya? Berdiri lamanya 5 juz. Al-Baqarah 2,5. Ya. Setengah berikutnya untuk juz ketiga di pertengahan Ali Imran. Kemudian tambah lagi berikutnya juz kelima berakhir di separuh An-Nisa, ya berarti 4,5, ya 4,5 juz. Itu rakaat pertama. Jadi Nabi SAW ruku mirip atau mendekati berdiri. Ya. Kemudian ثم قام ثم قال سمع الله لمن حمده. Lalu beliau mengucapkan سمع الله لمن حمده ثم قام طويلا. Beliau berdiri lama قريبا مما ركع, dekat mirip dengan lamanya ruku. ثم سجد, kemudian beliau sujud. Faqal subhana rabbil a'la. ya maha suci Rabbku yang maha tinggi. Fakana sujudu qariban min qiyamihi, sujudnya juga mirip atau mendekati dengan lama berdirinya. Imam Nawawi mengatakan fihi istihbabu takriri subhanar rabbil azim fi ruku', subhanar rabbil ala fi sujud. Anjuran untuk mengulang-ulang subhanar rabbil azim di waktu ruku'. Karena rukunya lama, enggak akan mungkin dia baca sekali subhanar rabbil azim lalu dia tapi diulang subhanar rabbil azim subhanar rabbil azim lama sekali diulang-ulang 10 20 30. Begitu juga di waktu sujud, ya, dianjurkan untuk memperbanyaknya, mengulang-ulanginya. Wa huwa madhhabuna, ini menurut madhab Syafi'i wa madhab Al-Auza'i wa Abu Hanifah wa Kufiyin wa Ahmad wa Jumhur. Qala Malik, Imam Malik mengatakan la yata'ayyad dhikru istihbab, ya, tidak ada ditetapkan zikir yang dianjurkan. Tapi lama aja, mau doa juga boleh. Ya. Wa fi hadits Jarir bin Ziyad qala sami'allahu liman hamida rabbana lakal hamd. Ada tambahan setelah sami'allahu liman hamida, ini mengucapkan rabbana walakal hamd. Kemudian hadis yang berikutnya, qala Abdullah. Ini siapa nih Abdullah ni? Abdullah bin Mas'ud. Kalau di dalam hadis, kalau ada hanya dikatakan Abdullah, maka itu ada Ibn Mas'ud. Tidak mungkin Ibn Abbas. Sebab kalau Ibn Abbas, ya, dia akan lebih terkenal dari Ibn Abbas. Begitu juga dengan Abdul bin Umar, terkenalnya dengan Ibn Umar. Abdul bin Mas'ud kalau hanya dengan Abdullah kemudian Muhammad seperti ini, ya, maka dia adalah Abdullah bin Mas'ud. Salatu ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku salat bersama Rasulullah. Fa atala hatta hamamtu bi amri su'in, yani sampai beliau lama sholatnya sampai aku hamam tu punya pikiran dengan sebuah perkara yang jelek. Qala qila wa ma hamamta bihi, apa yang engkau inginkan, ya, pikirkan pada itu. Qala hamamtu an ajlisa wa ad'an, aku punya niat untuk meninggalkan sholat dan aku duduk, ya, lamu wana gitu lah, berarti saya lalai sholat lah. Fi annahu yanbaghi al-adab ma'a imam a'immati wal kibar, dalam perkataan ini bahwasanya sepantasnya kita punya adab bersama a'immah, imam-imam, punya adab dengan wal kibar, ya, orang yang tua. Wa alla yukhalifu bi fi'lin wala qawlin ma lam yakun harama, janganlah menyelisihi mereka, ya, wala yukhalafu, jangan diselisihi bi fi'lan, dengan perbuatan atau perkataan, selama itu tidak haram. Maka adab kita dengan imam, oleh karena imam atau pemimpin atau kibar, orang tua, jangan kita menyelisihi mereka. Ya, seperti ini solat kita tetap bersabar untuk melanjutkan. Muttafaqul ulama, sepakat ulama ala annahu idza syaqqa 'ala al-muqtadi fi fariidatin aw nafilatin al-qiyam wa 'ajaza 'anhu jaza lahu al-qu'ud. Sepakat ulama apabila makmum, apabila berat terhadap makmum baik dalam solat fardu atau dalam solat nafil, berat bagi dia untuk berdiri, maka boleh baginya, atau dia tidak mampu untuk berdiri, boleh baginya untuk duduk. Jadi makmum apabila dia sholat fardu atau sholat sunat, Sholat sunnah di mana? Sholat tarawih misalnya. Karena lama sekali susah dia berdiri, sudah dia boleh duduk. Imam sholatnya berdiri. Ya. Atau sholat fardu, dia tidak mampu untuk berdiri karena sakit. Ya, maka dia boleh sholat untuk duduk. Wa innama lam yaqud Ibnu Mas'ud li ta'addubi ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Mas'ud pada saat itu dia sudah tidak kuasa lagi, tapi dia tetap bertahan karena bersikap beretika dan beradab dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa fi jawaz al-iqtida' fi ghairi maktubat. Dalam hadis ini menunjukkan kepada kita bolehnya berimam-imam di luar salat fardu. Ini salat sunat boleh berjamaah. Wa fi istihbab tatwil salatil lail. Di dalam hadis ini terdapat anjuran untuk melamakan salat malam, memanjangkan bacaan dalam salat malam. Ya, sangat lumayan. Yaitu 3 surat yang dibaca. Artinya bagaimana kalau seandainya saya tidak hafal Al-Quran dan saya ingin memperlama bacaan saya atau memperpanjang bacaan saya, maka ulama mengatakan boleh dia dalam sholat sunat, boleh dia sholat dengan membuka mushaf, ya, membaca dari mushaf sebagaimana dilakukan oleh Maula Aisyah ketika dia mengimami sholat malam, ya, bersama Aisyah. Wallahu ta'ala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.